Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, mencari kambing hitam. Apa? Mencari kambing hitam. Apa artinya? Menyalahkan orang lain. Itu adalah pekerjaan yang paling mudah. Pekerjaan yang paling mudah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak enak, yang paling gampang dilakukan adalah mencari kambing hitam. Contoh, banjir. Apa? Banjir. Paling gampang apa? Menyalahkan pemerintah. Kejen dinas pengairan yang orang becus. Kemana aja mereka selama ini? Kenapa kok tidak casing buangin sampah nang kali siapa? Jebule? Awak edek. Sering enggak kita melihat ada orang bawa kresek isine popok, pakai motor berhenti di pinggir jembatan, terus belum aku ra kaya kuwe kok, kadang-kadang tok. Kalau paling mudah adalah mencari kambing hitam, maka paling sulit mencari kambing putih. Paling sulit adalah introspeksi diri. Maka betul ungkapan yang mengatakan gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Apa hubungannya Ustadz dengan tema kajian kita hari ini? Apa temanya? Menjadi guru pertama. Kebanyakan orang tua kalau melihat anaknya perilakunya tidak baik, nakal, angel di omong, paling gampang adalah menyalahkan guru yang ada di sekolah. Sembayar larang-larang percuma, gurune ora becus. Paling mudah itu seperti itu. Percuma saya masukkan anak saya ke sekolah yang bayarannya mahal. Jadi sekarang itu di zaman ini untuk menilai sekolah berkualitas atau tidak berkualitas itu, banyak orang menilai dari apanya? Dari bayarannya. Semakin mahal berarti semakin berkualitas. Jere. Ya. Sehingga ketika anak ini tidak sesuai dengan harapan, perilakunya, akhlaknya, tutur katanya, dan dia sudah merasa membayar mahal, maka yang dijadikan kambing hitam siapa? Guru yang ada di sekolah. Apakah dia lupa bahwa guru yang pertama buat anak adalah orang tua? Dan itu paling sulit untuk kita lakukan. Introspeksi diri. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ayat yang kita sering dengar, surat At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini sering kita dengar. Akan tetapi ternyata banyak di antara kita tidak mengaplikasikan ayat ini di dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita ingin keluarga kita selamat dari api neraka, maka kuncinya dimulai dari urutannya gimana tadi? Jagalah dirimu sendiri dan keluarga. Kalau kita ingin keluarga kita baik, maka awali dari diri sendiri. Bapak dan ibu, abi dan umi, itu yang memulai seharusnya untuk memperbaiki diri. Kenapa kok diawali dari orang tua? Karena anak begitu dia melek, bisa melihat, usia berapa itu? Anak bisa melihat usia berapa? Ini pada dua anak apa orang sih? Usia berapa? Pak dokter usia berapa? Pak dokter? 4 bulan. Kira-kira. Anak begitu bisa melihat, yang pertama kali dilihat siapa? Guru PAUD? Hah? Apa guru SD? Yang pertama kali dilihat adalah orang tua. Sehingga yang akan terekam pertama kali di otak anak adalah wajah orang tua dan perilakunya. Nek wajahnya tok si ora apa-apa. Yang akan pertama kali direkam oleh anak adalah wajah orang tua dan perilaku orang tuanya. Dan itulah yang akan dicontoh oleh anak. Makanya ada pepatah mengatakan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Kecuali nek dimakan codot. Nah, beda itu. Codot dengan kelelawar beda apa sama? Codot itu spesialisasinya ya, makan apa? Buah. Beda. Jadi bahasa Jawa itu lebih lengkap daripada bahasa Indonesia. Ya. Kecuali kalau dia dimakan oleh kelelawar yang punya spesialisasi makan buah. Dia akan bisa jatuh bukan hanya beda kampung, bahkan bisa jatuh beda kabupaten. Ya, melakukan ekspansi. Ya. Tapi aslinya, kalau buah jatuh ya di bawah pohon tersebut. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan bahwa perilaku anak kira-kira adalah potret dari perilaku orang tuanya. Biasanya kalau anak itu suka main game, biasanya wong tuane ya apa kayak gue? Kayak gitu enggak? Ya enggak mesti ustaznya, tapi sering seperti itu. Kalau anak itu hobinya nonton TV, nonton sinetron, biasanya ibune ya hobinya nonton sinetron. Kalau anak sejak kecil sudah pegang gadget, itu biasanya orang tuanya juga maniak gadget. Enggak kok, saya enggak maniak kok. Buktinya apa? Nah itu buktinya. Bangun tidur pertama kali yang dipegang gadget. Perundung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu melek itu berarti kemu HP-ne nang ndi iki. Dan ketika akan tidur, barang terakhir yang dipegang adalah gadget. Selalu setia untuk mendampingi tidurnya mulai dari pertama kali bangun sampai tidur kembali. Maka ketika anak melihat perilaku orang tuanya, itulah yang akan terekam di dalam benaknya. Seandainya perilaku orang tuanya baik, begitu anak melihat, bisa melihat, dia lihat orang tuanya sedang membaca Al-Quran. Dia melihat orang tuanya sedang salat. Dia melihat orang tuanya sedang berzikir. Dia melihat orang tuanya sedang mendengarkan kajian. Maka itulah yang insya Allah akan terekam di dalam benak anaknya, dan anak itu akan mencontoh perilaku orang tuanya. Maka benar ungkapan yang mengatakan anak adalah peniru ulung. Apa? Anak adalah peniru ulung. Anak itu akan mencontoh apa yang dia lihat. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, ya orang tuanya harus rajin sholat. Bagaimana mungkin anaknya rajin sholat, sedangkan orang tuanya ketika azan dikumandangkan malah asyik. Asyik ngapa? Nonton TV. Main HP. Ya. Atau dolanan apa? Perkutut intens. Ya. Kalau di kampung dolanan apa? Darah. Nanti manuke sengkleh. Ya. Atau mancing. Tak peduli waktu azan, waktu sholat, dipanggil-panggil oleh muadzin. Sampai suaranya serak-serak, hayya alas sholat, yura mangkat-mangkat. Bagaimana mungkin anak akan rajin sholat seandainya orang tuanya seperti itu? Ketika orang tua menginginkan anaknya menjadi hafidh Quran, cita-cita yang bagus atau tidak? Cita-cita yang mulia atau tidak? Sangat mulia. Tapi sayangnya ternyata orang tuanya boro-boro ngapalin Quran, maca Quran dora bisa. Ada? Oh banyak. Sampe iki mboten-mboten nggih. Kon sinau Quran malah isin. Ya. Itu biasanya Kalau belajar membaca Al-Quran, pertemuan pertama ramai, pertemuan kedua ramai, pertemuan ketiga mulai praktek mengundurkan diri secara teratur. Betul? Betul atau tidak? Ajar kukur anak-anak toh, makanya pada baik. Karena baca Quran itu harus apa? Harus praktek satu persatu. Nek sinau Al-Quran bareng-bareng kabean pinter. Kalau belajar Al-Quran kok bareng-bareng? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jamaah maca kabeh. Pinter banget iki kabehan. Bareng siji-siji no gue. Baru apa? Ketahuan. Oh, jebule ke macane urung bisa. Iya. Tapi itulah langkah awal kita untuk mendidik anak. Kita pengen anak kita hafid Quran, kita pengen anak kita rajin baca Al-Quran, kita pengen anak kita bisa membaca menghafal Al-Quran. Awali dari orang tua terlebih dahulu. Anehnya di negeri kita ini dan di rata-rata negara, hampir setiap profesi itu ada sekolahannya. Pengen jadi dokter, ada fakultas kedokteran. Pengen jadi insinyur, ada fakultas teknik. Pengen jadi apa maning ya? Pengen jadi bos, ada fakultas ekonomi, manajemen, apa maning? Pengen jadi pilot, ya, ada sekolahannya. Pengen jadi masinis, ada sekolahannya, dan seterusnya. Tapi pengen jadi orang tua, ada sekolahannya. Padahal orang tua itulah yang melahirkan pilot, yang melahirkan masinis, yang melahirkan dokter, yang melahirkan, dan seterusnya. Tapi sekolah namanya sekolah orang tua tidak ada. Dan ini kenyataan. Maka seharusnya kita sebagai orang tua jangan cuma menang tua, maka dinamakan orang tua. Tapi jadilah orang tua yang benar-benar pantas menjadi orang tua. Benar-benar pantas menjadi orang tua itu adalah yang punya modal untuk menjadi orang tua. Dan modal untuk menjadi orang tua bukan hanya punya penghasilan yang cukup. Betul, itu salah satu modal. Akan tetapi modal utamanya adalah orang tua harus punya ilmu. Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Ilmu apa? Yo, yang pertama kali paling penting adalah ilmu agama. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'us sab'in." Perintahkan anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Ini hadis tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Orang tua. Muru auladakum, perintahkan anak kalian. Berarti yang dibidik oleh hadis ini adalah orang tua. Wahai para orang tua, perintahkan anak kalian untuk sholat usia 7 tahun. Sebelum orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, berarti orang tua ini harus sholat. Harus sinau carane sholat. Itu maksudnya. Setelah belajar cara sholat, baru orang tua sholat. Setelah orang tua sholat, baru ngajak anaknya untuk sholat. Sehingga ketika anak bertanya kepada orang tua, "Pak, sholat itu apa? Sholat itu bagaimana?" Orang tuanya sudah siap. Tapi kenyataannya banyak di antara orang tua, "Pak, caranya sholat bagaimana?" Kayak menganang jajal takon mengguru TPQ. Betul? pulang sholat ditanya orang tua, "Pak, tadi aku ketika sholat kan habis makan daging tadi ya, sebelum sholat habis makan daging, ternyata ada selilit." Ada selilit. Dan ketika sholat aku berusaha untuk mengeluarkan selilit itu karena ganggu. Ternyata begitu berhasil dikeluarkan, selilitnya tertelan. Kuwi sholatnya sah apa ora, Pak? Gimana? Kalau jenengan ditanya sama anak seperti itu, jawabannya kepriye wae? Takon guru TPQ. Sah atau tidak sholatnya? Aku enggak pernah ditanya kayak gitu Ustaz oleh anakku. Ya siap-siap tuh, sedia payung sebelum hujan. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Bu, sah apa ora? Sah. Ya Allah, ki mulangan kang endi ki? Sah atau tidak? Tidak. Karena itu masuk kategori makan. Walaupun selilit. Ya. Jadi jangan dipikir batal itu kalau makannya makan besar. Makan kecil pun membatalkan kalau itu dilakukan saat sholat. Ya. Ketika anak puasa misalnya. Kepaduk. Terus keluar apa? Darahnya. Pulang-pulang. Ibu, bu, aku tadi kesandung batu. Kemudian keluar darahnya. Itu puasanya batal atau tidak? Aku juga nangis. Wis metu getih apa? Nangis. Aku juga tadi mampir di kali pas lagi renang kentut. Kentut di dalam air. Itu puasanya batal atau tidak? Kepriwe jajal? Tiga pertanyaan sekaligus gue. Keluar darahnya kepaduk. Terus apa mau? Nangis. Nomor telu. Kentut di dalam air. Ini batal atau tidak? Pre, batal apa orang? Temenan, gih. Ketika kentut itu kan airnya bisa masuk. Kleme. Kleme kan kebuka gitu. Itu kan apa enggak masuk air membatalkan puasa? Ya. Batal atau tidak? Yakin? Ya, tidak batal. Karena yang membatalkan adalah masuknya air atau makanan lewat mulut. Ya. Dan tujuannya adalah untuk memberikan asupan makanan. Sedangkan seandainya air itu masuk lewat jalur belakang, itu kan bukan asupan apa? Bukan asupan makan. Maka kita sebagai orang tua harus punya modal. Ketika kita ingin menjadi guru pertama buat anak kita, maka kita harus punya modal yang cukup. Dan modal yang paling penting untuk mendidik anak adalah modal ilmu agama. Dan ilmu agama yang paling urgen adalah ilmu akidah atau tauhid. Ya. Makanya perhatikan baik-baik pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil yang saat itu banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW ketika membonceng salah satu anak kecil yang ada saat itu, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, "Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillaha, wa idha sta'anta fasta'in billah." Pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada anak kecil. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini adalah akidah. Akidah yang sedang ditransfer, dimasukkan ke dalam jiwa anak-anak. Mengajarkan kepada anak ketergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Banyak di antara orang tua, ketika akan meninggalkan anaknya, yang dipesankan adalah, kamu nanti kalau butuh apa-apa, jangan lupa telepon Abi. Kalau ternyata kepepet, butuh duit, kamu di samping itu ada Pak Le, ada Bule, ada Bude, ada Bule. Kapan kita ajarkan anak kita? Kalau kamu hadapi masalah, pertama kali mintalah kepada Allah. Pernah kita pesan seperti itu kepada anak-anak kita? Jarang. Kebanyakan dari kita adalah mengandalkan dan membiasakan anak untuk mengandalkan manusia, bukan Allah. Dan itu tidak sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas usianya berapa sih saat itu? Berapa tahun kira-kira? 7 tahun, 6 tahun. Kelas beda gue. SD kelas 1. Sudah ditanamkan akidah yang benar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita para orang tua, bagaimana akan menanamkan akidah yang benar kalau kita sendiri gak tahu akidah yang benar? Orang Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang gak punya sesuatu, yang gak bisa ngasih sesuatu. Orang gak punya duit, yang gak bisa ngasih duit. Orang gak punya ilmu, yang gak bisa ngasih ilmu. Orang gak berakidah, ya tidak bisa menanamkan akidah. Maka untuk menjadi orang tua pertama, untuk menjadi guru pertama, yaitu orang tua buat anak-anaknya, modal yang paling penting adalah ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu agama. Ilmu agama yang paling urgen adalah akidah. Dan tidak kalah pentingnya, selain ilmu akidah, ilmu fikih yang perlu kita ajarkan kepada anak, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu psikologi pendidikan anak. Ini yang jarang kita baca. Saya kalau lagi bepergian akan ngisi di luar kota, selalu mengatakan kepada panitia yang mengundang, saya kalau ada kereta, saya milih kereta. Saya lebih suka naik kereta ekonomi daripada mobil Alphard misalnya. Kenapa? Karena di kereta itu bisa beraktivitas dengan bebas. Kalau di mobil baru berjalan berapa ini baca, sudah apa? Pusing. Mungkin jenengan beda. Kalau saya seperti itu. Gak bisa nulis dengan laptop. Karena ketika nulis dengan laptop, gerenjel. Sulit. Paling enak pakai kereta walaupun ekonomi. Dan biasanya buku yang saya bawa ketika bepergian untuk dibaca selama perjalanan ke Jakarta 5 jam, kemana bisa sampai ke Malang misalnya. Malang itu berapa jam ya? 12 jam. Gue kan lumayan, gue bawa buku kan bisa entong bira gue. Nek diwaca. Kalau nak gue kayak gini ya beda mana. Itu buku favorit yang paling sering saya bawa ketika bepergian adalah buku parenting. Apa? Parenting. Pendidikan anak, memahami psikologi anak. Karena pembahasannya apa? Ringan. Pembahasannya ringan. Dan itu saya jadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri. Sering. ketika membaca buku-buku parenting, psikologi anak, baca itu sedih, nangis bahkan. Karena ya Allah, aku sebelum bisa jadi wong tua sing apik. Ketika baca parenting itu, ya Allah, saya kok ternyata masih emosional, masih suka menyudutkan anak, masih suka nyalah-nyalahkan sebelum mendengarkan anak ngomong sesuatu, alasannya apa? Banyak di antara kita sudah memvonis anak sebelum mendengar apa? Argumen yang disampaikan oleh anak. Cara kita menegur anak kadang-kadang menyakitkan hati anak. Kita tidak membeda-bedakan antara psikologi anak yang super aktif dengan yang pendiam. Itu ternyata ketika kita baca, banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang kita alami saat kita mendidik anak kita. Maka sehingga wajar seandainya kemudian anak kita perilakunya tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang kita harapkan. Maka banyak-banyaklah belajar. Tidak ada istilah berhenti untuk apa? Untuk belajar. Ya. Orang yang merasa sudah pinter sehingga tidak perlu belajar lagi, itu sejatinya adalah orang yang kebalikannya pinter. Apa gue? Nah gue. Orang kepenak kali ngomong. Sebaliknya orang yang merasa dirinya bodoh, maka pintu untuk menjadi orang pintar terbuka lebar di hadapan dia. Orang kalau sudah merasa wis kepek, apa nih? Wis kepek, isine, maka setiap akan dimasuki, apa yang terjadi? Luber, luber, luber, luber. Tapi sebaliknya ketika dia merasa dia adalah gelas yang kosong, maka ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika masuk akan ditampung di dalam gelas kosong tersebut. Jadilah orang tua pembelajar. Jadilah orang tua pembelajar. Yang tidak merasa puas dengan ilmu yang dia dapatkan, terus belajar, terus menambah ilmu, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka modal yang pertama yang dibutuhkan untuk menjadi guru pertama, apa tadi? Ilmu. Ilmu macam-macam, yang paling penting ilmu agama. Dalam ilmu agama yang paling urgen adalah ilmu akidah. Dan yang tidak kalah pentingnya bagian dari ilmu adalah ilmu psikologi pendidikan anak. Ini modal yang pertama adalah ilmu. Modal yang kedua adalah keteladanan. Apa? Keteladanan. Keteladanan itu apa? Ilmu yang sudah dimiliki dipraktekkan. Jadi gak cukup kita hanya sekedar pinter S1, S2, S3, S. Siapa maning gue? Gak cukup. Kalau kita belum praktekkan ilmu tersebut, maka sering saya sampaikan, anak TK, yes, orang aja anak TK, anak PAUD yang tahu jalan ke masjid itu lebih pintar dari profesor yang tidak tahu jalan ke masjid. Apa? Anak PAUD yang tahu jalan ke masjid lebih pintar daripada profesor yang tidak tahu jalan ke masjid. Profesor siapa orang ngerti jalan ke masjid? Ngerti tapi orang mangkat. Lebih pintar anak PAUD yang tahu jalan ke masjid dan berangkat ke masjid. Karena hakikat ilmu adalah amal. Ilmu itu cuma sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan itu adalah amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal, fa in ajaba wa illa artahal. Kata beliau, ilmu itu memanggil-manggil amal. Ilmu itu memanggil-manggil amal. Gineh, gineh, gineh. Fa in ajaba, seandainya ilmu itu, maaf, seandainya Kita ulang. Ilmu itu memanggil-manggil amal. Seandainya amal itu menghampiri ilmu, maka ilmu tersebut akan langgeng. Wa illar tahal, seandainya amal itu dipanggil-panggil sama ilmu, enggak mau datang, maka ilmu itu akan pergi. Apa maksudnya? Banyak di antara kita mengeluhkan, aku duwe ilmu cepet banget hilang. Aku perasaan kemarin sudah ngapalin doa keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adzilla. Ya ora pada hafal apa? Oh, biasanya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya mending lah doa. Kan doanya enggak cuma itu saja. Ada juga Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, lindungilah aku supaya aku tidak tersesat atau menyesatkan orang lain. An adilla au udalla, supaya aku tidak tersesat atau menyesatkan orang. Au azilla au uzalla, supaya aku tidak tergelincir atau menggelincirkan orang lain. Au adlima au udlama, lindungi aku supaya tidak menzolimi orang lain atau dizolimi sama orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, supaya aku tidak berbuat jahil atau dijahili oleh orang lain. Sudah belajar pengajian sama ustadznya, sudah dibolak-balik. Apal. Ngesuke? Orang lain. Kenapa apa? Gak diamalkan. Itu saja. Makanya Ali bin Abi Thalib tadi kan katakan, ilmu itu manggil-manggil siapa? Amal. Seandainya amal itu mau dipanggil sama ilmu, maka ilmunya akan langgeng. Langgeng maksudnya awet, ora gampang kelalen. Wa illa, kalau misalnya amal itu dipanggil-panggil kok enggak mau datang, maka ilmunya akan pergi alias lupa. Maka kalau jenengan pengin ilmunya awet, apa? Amalkan. Maka kunci yang kedua, modal yang kedua untuk menjadi guru pertama untuk anak-anak adalah keteladanan. Alias mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ilmu yang sudah kita miliki tentang sholat berjamaah di masjid. Ilmu yang sudah kita miliki tentang menjaga lisan. Ilmu yang sudah kita miliki tentang kejujuran, praktekkan. Contoh, jenengan mau berangkat ke kantor, wis mepet, padahal harus masuk jam 7 misalnya. Panjenengan jam 7 kurang seperempat, nembe starter motor. Jam 7 kurang seperempat, padahal diperkirakan perjalanan membutuhkan 25 menit. Berarti kan wis telat pira? 10 menit. Tahu-tahu anak jenengan usia 4 tahun datang kepada jenengan. Pak, tolong anterin jalan-jalan keliling perumahan. Priwe. Ya wis arep telat ki, malah wis telat. Anak jenengan datang, "Pak, jalan-jalan dong keliling apa? Perumahan." Perumahan Firdaus mana? Kan ambo keliling. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Tidak sedikit di antara orang tua yang mengatakan, "Bapak cuma sebentar kok keluarnya. Coba kamu sama apa? Sama ibu dulu sana. Nanti bapak cuma sebentar, nanti kan balik lagi." Gue ngapa gue? Melombo. Padahal tadi pengajian sudah belajar harus jadi orang yang jujur. Tahu-tahu begitu anak minta diantar untuk jalan-jalan, karena keburu-buru akhirnya bohong kepada anak. Cuma sebentar kok, anak kan memahami kata sebentar berapa menit? 2 menit, 3 menit, jebule baline wengi. Dan hal yang seperti itu berkali-kali dilakukan. Sehingga anak belajar bagaimana cara bohong kepada siapa? Orang tuanya. Ya tapi kan ini kondisi darurat Ustaz. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Aduh, nganggo kaidah fikih maning. Itu bukan darurat. Ya terus gimana? Ya jujur. Ya. Gimana Ustaz, anak 4 tahun kok jujur? Ya sudah, kita ajari jujur. Nah, Bapak sekarang enggak bisa. Karena Bapak sekarang mau ke kantor. Bapak ini ke kantor buat nyari duit buat kamu, Nak. Nanti kalau waktunya liburan hari Ahad atau waktunya ke kebun binatang, waktunya piknik, nanti kamu Bapak ajak. Kira-kira bocah cembedut apa orang? Ya cembedut. Nangis atau tidak? Nangis. Ya orang apa-apa. Enggak masalah. Ya. Anak nangis karena dia belum bisa memahami secara maksimal apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Tapi dengan berjalannya waktu lama-lama anak akan paham. Jangan sampai orang tua itu menjadi agen yang mengajari anak berbohong dengan perilakunya. Bahkan ada sebagian orang tua yang ngajari anak berbohong bukan hanya dengan perilakunya tapi dengan lisannya. Le, nanti kalau ada tamu bilang Abi lagi keluar, padahal lagi dulu. Ada enggak? Ada. Itu kan meracuni anak sendiri. Ya terus kepriye wae Ustaz, aku pengen turu. Sampaikan kepada anak, nanti Nak kalau ada tamu bilang Bapak lagi istirahat, selesai. Ya, masalah buat lu. Kan gak masalah. Dan memang waktunya waktu apa? Istirahat. Ini juga sekaligus pembelajaran buat siapa? Buat tamunya. Bertamu itu ada waktunya. Bertamu jam loro awan. Aduh, ya waktunya apa? Istirahat. Ya. Ini sekaligus pembelajaran buat anak dan pembelajaran buat tamu. Kayaknya pernah ya kita belajar apa? Menyampaikan apa? Ada bertamu di sini. Ya. Waktu-waktu yang boleh bertamu, waktu-waktu yang tidak boleh bertamu. Kalau perlu tulis di mana? Pintu rumah. Waktu bertamu. Nek perlu. Ya. Kembali kepada modal yang kedua. Apa tadi modal yang kedua? Keteladanan. Kalau kita ingin anak kita bertutur kata yang halus, bertutur kata yang sopan, maka itu harus diawali dari siapa? Orang tua. Bagaimana mungkin anak bertutur kata yang halus kalau orang tuanya tidak bertutur kata yang halus? Bahkan antara suami istri setiap hari kerjaannya cekcok. Setiap hari kerjaannya tukaran. Saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling teriak, saling angkat suara. Bagaimana mungkin anak akan terbiasa untuk bertutur kata halus kalau setiap hari dia disuguhi pertengkaran antara ayah dan ibunya? Maka kalau misalnya ada anak-anak di sekolahan kok tutur katanya kasar, yang keluar pilihan kosakatanya adalah kosakata yang ada di dalam kebun binatang, maka yang harus pertama kali introspeksi diri adalah orang tua. Saya tidak katakan pasti orang tuanya seperti itu, tidak. Karena bisa saja anak itu mengambil kosakata tadi dari mana? Dari televisi. Sing menyediakan televisi siapa? Orang tua. Berarti kan orang tua juga punya andil. Orang tua yang menyediakan televisi tersebut di rumahnya. Anak mengambil teladan dari fasilitas yang disediakan oleh orang tuanya. Walaupun orang tuanya tutur katanya halus, tapi karena setiap hari anak dipersilahkan untuk menyaksikan tontonan yang isinya adalah sinetron, film yang artisnya bertutur kata kasar, maka itulah yang akan dicontoh oleh anak. Walaupun orang tuanya tutur katanya halus. Maka keteladanan dari orang tua adalah modal kedua yang paling penting di dalam menjadi guru yang pertama buat anak-anak. Dan masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya pernah menyampaikan kajian judulnya Metode Pembelajaran di Rumah. Apa? Metode Pembelajaran di Rumah. Sekarang ada istilah homeschooling. Homeschooling itu sebenarnya maknanya bukan hanya sekedar bukunya kita pindahkan kemana? Ke rumah. Papan tulis kita bawa ke rumah, spidol kita bawa ke rumah, meja kita bawa ke rumah. Homeschooling itu seharusnya luas, lebih luas dari itu. Tapi kita jadikan rumah itu sebagai sekolah pertama buat anak-anak kita. Dan itu butuh metode. Ya. Saya sampaikan kajian judulnya Metode Pembelajaran di Rumah itu sudah nomor berapa ya? 10. Ya sudah 10 seri. Ya, Metode Pembelajaran Anak di Rumah sudah 10 seri. Jangan cari aja di YouFit atau di YouTube. Ya. Metode Pembelajaran Anak di Rumah bagian pertama, kedua, ketiga, keempat sampai berapa? Ke 10 dan itu belum selesai. Kayaknya masih sampai ke 15 kayaknya. Ya, silakan dinikmati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Kalau ada yang ingin memberikan masukan, silakan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya pekerjaan kita jauh dari anak, dari keluarga, bagaimana kita bisa memaksimalkan pendidikan anak kita padahal kita nggak bisa ketemu tiap hari? Ketemunya paling cuma seminggu sekali, itu pun cuma hari Sabtu dan Ahad. Itu pun dalam keadaan capek karena perjalanan pulang, ya, sehingga nggak maksimal. Pertama, itu kondisi tidak ideal. Itu kondisi tidak ideal atau kurang ideal. Karena pendidikan anak itu harusnya sifatnya kontinu. Ya, sifatnya kontinu secara terus-menerus. Sehingga di antara poin yang saya sampaikan di kajian metode pembelajaran anak di rumah, bahwa pendidikan anak itu adalah pekerjaan setiap saat. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Maka, karena kita tahu itu kondisi yang kurang ideal, maka kita berusaha untuk membuat kondisi itu menjadi ideal. Bagaimana caranya? Kalau memang bisa, kita mencari pekerjaan yang dekat, itu akan lebih baik. Ya, itu akan lebih baik. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua. Seandainya itu tidak bisa dilakukan, kita sudah berusaha untuk mendekatkan tempat pekerjaan, itu gak bisa, gak berhasil. Maka solusi yang kedua adalah waktu yang berkualitas itu yang kita maksimalkan. Pertemuan itu ketika kuantitasnya tidak bisa diwujudkan, maka maksimalkan kualitasnya. Kuantitasnya adalah gak bisa tiap hari. Dari 7 hari dalam 1 minggu gak bisa tiap hari. Berarti kan kuantitasnya tidak tercapai. Bisanya cuma seminggu sekali. Maka yang sekali itu harus berkualitas. Itu maksudnya. Apa maksudnya berkualitas? Berkualitas itu kalau kita sudah berhadapan dengan anak, gadgetnya disingkirkan. Ngomong sama anak dengan maksimal sepenuh hati. Bukan sudah seminggu sekali ketemu anak, sambil ngobrol, sambil jawab chat, ngirim WA. Ini penting Ustaz, ini dakwah ini Ustaz. Anakmu itu loh, apa perlu didakwahi? Taruh gadgetnya. Ngobrol sepenuh hati dengan anak. Dia ini sudah seminggu kangen, pengen cerita sama siapa? Sama orang tuanya. Tahu-tahu ketika anak cerita, orang tuanya apa? Mau le? Udah anaknya udah nrocos soalnya. Kebri-kebrimu. Ya Allah, alangkah malang anakmu. Kalau kuantitas tidak bisa dicapai, maka apa tadi? Kualitas. Solusi yang ketiga, pendidikan anak itu kerja bersama, kerja tim, bukan kerja satu orang. Maka ketika ayah tidak bisa, maka tim berikutnya adalah siapa? Ibu. Maka kalau jenengan sudah bekerja di luar kota, maka sebaiknya istri jenengan gak usah kerja lagi. Nanti kalau jenengan sudah keluar kota, pulangnya berapa tadi? Seminggu sekali. Istri jenengan juga bekerja, pergi setiap hari dari rumah, anak jenengan itu menjadi anak pembantu. Padahal pembantunya nuwun sewu, cuma tamatan SD. Loh jenengan sinau nganti S1, S2, S3 ilmune nggo sapa? Buat siapa ilmu yang kita pelajari sampai S3? Ternyata buat orang lain. Sedangkan anak Anda sendiri terima no. Diberikan pendidikannya kepada pembantu yang nuwun sewu cuma tamatan S1. Oh SD. Ujarku nang kene pembantune S1 S1 ya hebat ya. Wong tuane be ora S1. Ini solusi yang ketiga. Inilah kerja tim. Maka ketika tidak maksimal orang bapaknya, maka ibunya yang harus ngalahi, dan memang itu tugas dia untuk mendidik anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, rekreasi sebagai pemenuhan hak diri kita. Misalnya rekreasi bersama keluarga ke tempat wisata, itu hukumnya apa? Mubah atau sunnah? Sementara rekreasi itu termasuk safar. Pertama kali, belum tentu rekreasi itu safar. Belum tentu rekreasi itu safar. Ketika jenengan rekreasinya ke Purbalingga, ya, itu safar atau bukan? Bukan. Ya. Atau rekreasinya ke Gunung Slamet, itu kan bukan safar. Jadi tidak mesti rekreasi adalah safar. Ketika jenengan rekreasinya meng sawah di pinggir perumahan, itu safar atau bukan? Ya bukanlah. Dan gak perlu persiapan macam-macam. Langsung yuk kita rekreasi kemana? Ke sawah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya? Hukumnya itu tergantung bagaimana level kebutuhannya dan bagaimana kondisi tempat rekreasinya. Kalau misalnya rekreasinya ke tempat yang di situ banyak daging yang terbuka lebar, paham? Nah, itu ya hukumnya bisa haram, karena bakalan ngotori mata. Terus bagaimana Ustaz? Kita kan pengen ngajari anak kita renang, Ustaz. Ya disitulah pinter-pinternya orang tua untuk mencari waktu dan tempat. Tempatnya gimana, Ustaz? Ya udah, kalau Anda punya duit, bikin kolam renang sendiri. Nek duwe duit. Kalau tidak punya duit, ada kolam renang yang dipisahkan antara putra dengan putri. Dan itu mulai ada. Ya. Kalau seandainya tidak ada juga, maka cari waktu di mana orang tidak pada berkunjung ke tempat tersebut. Biasanya kapan? Malam. Atis temen. Jam kerja gasik. Jam kerja sing gasik. Gasik itu gerbangnya urung dibuka, jenengan wis nang kono. Jadi begitu dibekak, jenengan adalah pengunjung pertama. Belum ada orang. Anda adalah penguasa tunggal dari 7 kolam renang. Ngelangi nganti jam 8. Begitu jam 8, pada datang jenengan wis bubar. Jadi mereka itu memakai kolam renang bekasnya jenengan. Be smart. Jadilah orang tua yang cerdas. Ya. Kalau sudah tahu, itu namanya juga kolam renang. Ya. Itu memang tempat tadi, ya, parade daging terbuka itu. Ya. Maka kalau seperti itu, maka ya kita harus pintar-pintar cari waktu. Ya. Di hari-hari kerja, sampai kasik, sampai waktunya orang pada datang, kita pulang. Jadi tergantung niatnya tadi. Kalau niatnya adalah untuk refreshing, supaya kita ini bisa semangat lagi. Karena gak bisa dipungkiri, manusia itu punya titik jenuh. Manusia itu punya titik jenuh. Sehingga dia perlu refreshing. Nabi SAW saja itu refreshing. Dengan Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau akan bepergian, kan istri beliau kan 9. Bagaimana supaya adil, setiap akan bepergian beliau undi. Ya, beliau undi. Siapa yang namanya keluar dalam undian, itulah yang bepergian bersama beliau. Pernah bepergian dengan Aisyah. Tengah perjalanan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya kan, bersama dengan istri beliau Aisyah. Di tengah-tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya supaya jalan duluan. Jalan duluan. Sekarang kalian jalan. Biar aku sama Aisyah. So sweet. Cuma berduaan sama siapa? Aisyah. Jalan duluan. Setelah mereka pergi jauh gitu, baru kemudian Nabi SAW katakan kepada Aisyah, ayo Aisyah kita balapan lari. Balapan lari. Suami istri balapan lari. Balapan apa ibu-ibu? Ini pada ngobrol dewek ya. Gini lagi pengajian aja pada ngobrol, ngapa sih? Engkau baik boleh ngobrol. Bu, ini rame temen dong buri. Oh anak-anak, alhamdulillah. Astagfirullah, su'udzon. Nun saya bunge-bunge. Sampai mana tadi? Balapan lari. Jadi Nabi SAW balapan lari sama siapa? Sama Aisyah radhiyallahu anha. Balapan lari sama Aisyah radhiyallahu anha ketika para sahabat yang lain sudah pada maju semua. Dan ternyata saat itu yang menang siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah lebih muda, Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya sudah di atas 40. Ya, di atas 40. Kalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Aisyah. Nah, di kesempatan yang lain, Nabi SAW juga bepergian lagi, dan yang keluar undiannya juga Aisyah juga. Akhirnya, Nabi SAW seperti yang pertama, nyuruh para sahabat pada semaju disit. Ya. Kemudian balapan lari lagi, ternyata yang menang adalah Nabi SAW. Kenapa yang menang Nabi? Karena Aisyah sekian tahun kemudian menjadi gemuk. Yeah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, Halihi bitilka. Kalau bahasa kita sekarang, satu sama. Kalau kemarin kan masih 0-1, sekarang sudah 1 sama. Ini kan refreshing. Ya. Aku karo bojoku arep balapan nang ndi ya? Ayo warga perumahan keluar semuanya. Aku arep balapan. Ya cari tempat lah. Ya. Be smart. Jadi orang yang cerdas. Cari kesempatan kita bareng sama istri kita. Refreshing ya. Kalau punya kendaraan, pakai kendaraan sendiri. Masya Allah. Kayak gitu tuh jangan cuma ketika honeymoon. Ya. Jangan ketika bulan madu saja seperti itu. Ketika kita sudah, loh, Nabi SAW ketika bercengkrama dengan Aisyah tadi, usianya berapa Nabi SAW? Sudah 40-50 tahun. Masih seperti itu mesranya dengan Nabi kita, dengan istrinya beliau. Ya. Masa kita yang baru, kita paling rata-rata berapa sih? Ya. Nyong ya nembe 38 tahun, mau kasih nom lah. Ya, rumahnya tua banget ya. Dan saya yakin yang di sini juga ada yang seumuran dengan saya atau bahkan yang di bawah saya. Ya, refreshing. Itulah sesuatu yang diperbolehkan bahkan dalam beberapa kesempatan dianjurkan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bisawan ya? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.